Koko Prabu, salajengipun kados pundi Eri Paduka namung cumadang dawuhipun Koko Prabu. Yayaji, ing mangke daya-daya rakanto tumuli nyuwun pamit. Esti ning manah kula kepengin badhe minggah dhateng Kayiwangan Jonggring Saloka. Marak wonten ngarsanipun Sang Hyang Guru ingkang perlu badhe nyuwun pitedah menggah sinten ingkang prayogi dipun ampili pustaka Kalimasada. Sangat penyuwun kula dhateng Paduka Yayaji. Pustaka Kalimasada sampun ngantos dipun paringaken dhateng sok sinten Kewala menawi kula dereng tinggal wangsul dhateng Garing Amarta. Ewa dene kula dereng wangsul ing mangka Paduka sampun wonten keterangan ingkang katerangan kula wau hanjokipun saged najaraken penggalih Paduka. Namung kula sumanggaaken ngarsa Paduka Yayi Samyaji. Inggih Koko Prabu. Ora Paduka namung tansah ngestokaken dawuh Paduka Koko Prabu. Saha jengkar Paduka kula namung saged ngaturaken nderekaken karaharjan mugi lebda ing karya. Dimas Bratasena. Kresna kakangku apa? Pun kakang mundhut pamit Yayi Wijasena, daya-daya pun kakang bakal munggah mring Kayiwangan Jonggring Saloka. Ora liwat nderekake raharja jengkaring Kresna kakangku. Dimas kembar kemanian. Nuwun kula, pun kakang mundhut pamit. Nuwun iki nderekake raharja, nuwun iki nderekake raharja. Dimas Bratasena, mbarep kakangku opo? Moro siadi metu njebo. Reksanan katon remaning mbegelaran. Ora liwat ngisto aki dawuh njaluk pamit metu njobo. Sang Sri Nata harasa cengkar. Oh. Leren dhisik, Nduk. Leren dhisik. Gut, mi gut. Apa yang? Anakku ngger, anakku aku nyawang gue kok memelas. Sayamu kok pucet kaya neng apa tongger? Yung, yung. Padha-padha nyambut gawe kok ora kaya dina iki ya, Yung. Pikirku kok kurang bebas kaya abene iki sebabe apa, Yung? Mula ya mula minta ki baku kok ngger, ngger. Srawung ki ya baku. Yang sugih srawung ora bakal kok duwe rasa seniwen ki ora bakal. Ora bakal kok kowe duwe rasa ndredeg ki ora bakal. Mengko nyatane nggon srawung kuwi gajeke kuwi ya wis jembar. Ketitik sapa wae ya mbutuhke. Dasare kuwi isih enom, rupamu ya mrowat, suaramu ya becik. Coba ta. Bocah kaya kowe iki kurang apa, nggih. Wis ta kurang apa nek kaya kowe iki good. Good. He? Kok pijer metu ya ning apa, he? Yung, yung. Selawasi aku dadi abdi ana ngamarta suwita sinuwun. Aku durung pernah lho, Yung. Suaraku diwigatekke sing jantung memen. Dasare ning jero kaya ngene, Yung. Kabeh padha meneng ngrungokke suaraku. Lae, lae. Oh, mung perkara kuwi to. Anggepen biasa, Yung, nggih. Selagamu aja tak beda ake. Padanan kaya nek kowe teneng jobo kaya yonduk. Tetek no mentalmu yongger. Suaramu ki apik. Mula kowe banjur piniji ki marga. Sing kawogan wis mireng ke suaramu nggih. Kowe ki duplikat nggih. Ngono yong. Mula tregelmu aja tak ilangi ya, Nduk. Kuwi marake laris. Kuwi nek nganti ilang tregelmu terus entuk jagokke apa? Iya, yang pancen mengkono, Yung. Mula aku diweling wanti-wanti, migut aja nganti keri. Kuwi lara ya tak tambakke, Nger. Aku mau wis ngerti kok kuwi teko dok, kuwi wis matur. Kula kok gerok niku pripun? Ora perkara gerok nek jane perkara mentalmu durung serep. Nek wis kulino ngene engko ora wis to ditenono. Ketoke rekoso nggening nek bubar ya jek tekok menenjing napa melih niki lho. Kuwi nggar kuwi penyakit kuwi nggar. Niku ya ora apa-apa. Amal jariah. Jariah. Wah, saiki sampean kok paseh. Mboko sithik nggar. Coba ngger aku kangen karo suaramu mumpung sinun wis kundur ngedaton wis entek kewajibane awake dhewe. Kono wis ana sing ladeni dhewe, Nduk. Coba ayo mumpung durung